الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا Kita isi kekosongan pada hari ini dengan melanjutkan pembahasan mengenai ma'alim manhaj ahli sunnati wal jamaah, ciri-ciri sifat atau karakteristik manhaj ahli sunnati wal jamaah pada sifat yang pertama adalah al-ihtimamu bi'akidati tauhid yang ditulis oleh Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu mengedepankan di dalam perkara akidah perbaikan kepada keyakinan dan tauhid. Ini salah satu ciri ahli sunnati wal jamaah. Mereka menganggap penting mempelajari akidah. Setelah mereka mempelajarinya, menganggap penting untuk memulai dakwah di dalam perbaikan, karena di tengah-tengah umat merebak kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mulai dakwahnya dengan perkara ini. Nah, kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan pada poin yang kedua dari sekitar 8 dari sekitar 7 sifat ciri ahli sunnati wal jamaah. Naam. Tafadhal. Tafadhal jidan. Naam. Naam. Bagi santri, begitu pula santriwati, sekali lagi yang belum memiliki kitab, ini kitab kecil yang kutaib, maka menyampaikan kepada pihak maksof. Naam. Baik maksof yang ada di Banat ataupun yang ada di sini, agar supaya difotokopi. Naam. Poin yang kedua adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri ahli sunnah, mereka senantiasa mengikuti rasul, mengikuti nabi. Wa tarkul bid'ah wal muhdatsat, dan mereka meninggalkan bid'ah, jamak dari bid'ah, wal muhdatsat, dan perkara-perkara yang diada-adakan. Bid'ah ikhwani hafizakumullah, definisinya memiliki dua arti, arti secara bahasa dan arti secara etimologi syariat. Bid'ah memiliki dua definisi, definisi lughawi secara bahasa dan definisi secara syar'i. Definisi secara bahasa ma'khudhun minal ibtida'. Bid'ah ini diambil dari kata ibtida'. Bid'ah diambil dari kata apa? Al-ibtida'. Apa itu ibtida'? Asy-syai' al-mukhtara', sesuatu yang dibuat. Asy-syai' al-mukhtara' min ghairi mithalin sabiq. Min ghairi mithalin sabiq, mengadakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Ini bid'ah. Mengadakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Asy-syai al-mukhtara min ghairi mithalin sabiq. Dan lafaz bid'ah atau ibtida ini secara bahasa bahkan dipakai dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Al-Baqarah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, badi'us samawati wal ard. Badi', ba dal ya ain. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kenapa kok menggunakan lafaz badi'? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, mengadakan keduanya tanpa ada contoh sebelum itu. Menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh karena itu disebut apa dalam ayat ini? Badi'us samawati wal ard. Diambil dari kata tadi. Nah, begitu pula yang terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada nabinya, "Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul." Qul, katakan, "Ma kuntu, aku bukan bid'an ba'dal 'ain, yang pertama." Gunakan lafaz ini, yang pertama. Ma kuntu bid'an minar rusul, katakanlah bahwasanya aku bukan orang yang pertama kali dari kalangan para rasul. Artinya telah ada. Di sini dengan menggunakan lafaz bid'an, yang pertama. Aku bukan yang pertama. Nah, ini di dalam Al-Qur'an. Apa itu bid'ah artinya? Nah, mengadakan sesuatu yang belum pernah ada apa sebelumnya, enggak ada contoh sebelum itu. Ini secara bahasa. Secara istilah syar'i, para ulama banyak sekali menyebutkan definisinya. Pada kesempatan kali ini kita mencukupkan 4 a'immah saja, 4 ulama tersohor, ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang pertama adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, jilid 4 halaman 107. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid 4 halaman 107. Definisi secara istilah. Yang pertama Syekhul Islam. Apa kata beliau? Al-bid'atu fid-din. Al-bid'atu fid-din, bid'ah dalam agama. Hiya ma lam yashra'hu Allah wa rasuluhu. Selesai. Ringkas definisi. Apa itu bid'ah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selesai. Berarti yang enggak ada dalam Al-Qur'an, enggak ada dalam As-Sunnah disebut dengan apa? Bid'ah. Yang enggak disyariatkan Allah dan juga tidak digariskan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, enggak ada tuntunan dari beliau. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ucapan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam. Jami' Ulum wal Hikam. Halaman 265. Ibnu Rajab berkata, saya berusaha untuk pelan supaya para santri bisa untuk nulis. Nanti mungkin kita tanya agar supaya apa, memberikan semangat kepada para santri untuk nulis, mencatat. Antum bukan Imam Syafi'i wala Imam Ahmad ketika mendengar langsung hafal. Antum bukan Abu Zur Ar-Razi wala Ibnu Ma'in wala Ali Al-Madini hafid pada zamannya. Nah, maka ikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah, ikat ilmu dengan tulisan. Kalau enggak nulis kita enggak bisa. Nah, enggak bisa murajaah, enggak bisa istifadah, maka ditulis. Nah, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami' Ulum wal Hikam halaman 265, yang dimaksud dengan bid'ah apa itu? Ma ahdatha, ma uhditha, yang dibuat. Ma uhditha, yang dibuat. Mimma la aslalahu, yang tidak ada asalnya. Ma uhditha, suatu yang diada-adakan. Mimma la aslalahu, yang enggak ada sumbernya, enggak ada landasannya, enggak ada asal. Fi syari'ati yadullu alaih, di dalam syariat yang menunjukkan akan hal itu. Di dalam syariat yang menunjukkan akan hal itu. Ini ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali. Ma uhditha, sesuatu yang diada-adakan, yang dibuat. Mimma la asla lahu, yang tidak ada asalnya. Fi syari'ah, dalam syariat ini ya dulu alaih, yang menunjukkan akan hal itu. Maka dari mana? Nah, ini ucapan Ibnu Rajab. Syekhul Islam tadi mengatakan apa? Nah, Humam, nah, yaitu yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali. Naam. Suatu yang dibuat enggak ada dasarnya, enggak ada asalnya di dalam syariat yang menunjukkan akan adanya hal itu. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Berkata, ibaratun an fi'latin, suatu perbuatan. Kata Imam Suyuti, yang dimaksud dengan bid'ah adalah ibaratun an fi'latin, suatu perbuatan, tusadim asy-syari'ah, yang menabrak syariat. Perbuatan yang menabrak syariat. Bil mukhalafah, dengan penyelisihan. Suatu perbuatan menabrak syariat dengan penyelewengan, dengan penyelisihan. Au tujib at-ta'ati 'alaiha biziyadatin au nuqsan, yang menyebabkan orang tersebut menambah dan mengurangi, menambah atau mengurangi. Ibaratun an fi'latin tusadimu syari'a bil mukhalafah, suatu perbuatan yang menabrak syariat dengan perselisihan. Au tujib at-ta'ati 'alaiha, yang membuat seseorang itu akhirnya apa? Berbuat tambahan dalam syariat ini. Biziyadatin au nuqsan, atau dikurangi. Ini diperbanyak, ini apa? Dipangkas, dikurangi. Artinya apa? Merubah syariat, menabrak kepada syariat. Enggak dibiarkan seperti apa adanya, tapi mereka rubah, dimodifikasi. Ini ucapan Al-Imam Suyuti. Yang terakhir adalah perkataan Al-Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam jilid 1 halaman 37. Apa kata Imam Syatibi? Tariqatun fiddin, cara di dalam agama. Metode di dalam Islam. Tariqatun fiddin, cara dalam agama. Mukhtara'atun, yang dibuat, diproduksi. Tudahi syari'ah, yang menjadi rivalnya syariat, menjadi lawan. Tariqatun fiddin, cara dalam agama. Mukhtara'atun, yang diproduksi, dibuat. Tudahi syari'ah, menjadi rival, melawan syariat. Menjadi apa? Lawannya syariat. Yaqsid al-mubalagha fi ta'abbud, dengan bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Dengan tujuan apa? Untuk berlebih-lebihan dalam ibadah. Yaqsid al-mubalagha fi ta'abbud lillahi ta'ala. Fi ta'abbud lillahi ta'ala. Ini definisi dari Al-Imam Syatibi. Tariqatun fid din, cara dalam agama. Mukhtara'atun, yang dibuat untuk menjadi lawan syariat, yang bertujuan untuk berlebih-lebihan, mubalagha, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini empat definisi dari para al-a'immah. Dari empat definisi tersebut kita mengambil tiga kesimpulan. Dari empat definisi itu kita mengambil tiga poin, tiga faedah. Nah, yang pertama, annal bid'ata ihdatsun fid din. Bahwasanya bid'ah ini perbuatan baru dalam agama. Ini manfaat yang pertama, bahwasanya bid'ah ini perbuatan yang baru dalam agama. Berarti apa ikhwani afidhakumullah? Sesuatu yang baru tapi bukan dalam perkara agama, ini bukan disebut apa? Bukan disebut bid'ah. Sesuatu yang baru pada zaman ini contohnya, tapi bukan di dalam koridor apa agama, maka enggak disebut sebagai bid'ah. Seperti pesawat. Loh, bagaimana itu kan bid'ah, kenapa kok dinaiki? Afwan ya akhi, bid'ah itu yang dicela yang terdapat di dalam apa? Hah? Agama. Lawan daripada syariat. Yang sudah digariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ditabrak dan dirubah. Tapi kalau buatan-buatan yang ada pada zaman sekarang, mobil, sepeda motor, sepeda, enggak ada pada zaman dahulu. Perbuatan baru, tapi apa? Di dalam maslahat duniawi. Bukan dalam perkara dini. Bukan dalam perkara agama, tapi apa? Perkara dunia. Maka ini bukan termasuk bid'ah. Kereta api contohnya, nah, kapal, pesiar, kapal selam, nah, handphone, nah, dan alat-alat lainnya. Nah, ini bukan di dalam pembahasan kita, walaupun ini perkara-perkara yang baru. Ini yang pertama, bahwasannya bid'ah itu perbuatan yang baru dalam agama. Selain agama, jangan disebut bid'ah. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, annal bid'ata laysa laha aslun fi syar' yadullu 'alayha. Kesimpulan yang kedua, bahwasannya bid'ah ini enggak ada dasar dalam syariat yang menunjukkan dalil atasnya. Yang kedua, bahwasanya bid'ah ini enggak ada asal, enggak ada pondasi, enggak ada rujukan hukum di dalam syariat. Nah, yang menunjukkan akan hal itu. Tapi kalau ada dalil, berarti bukan apa? Bukan bid'ah. Kalau ada dalil di dalam kaidah syariat, bukan termasuk apa? Bukan termasuk bid'ah. Walaupun dalil tersebut tidak dijelaskan secara rinci, tapi secara umum. Nah, contohnya sekarang, menggunakan alatul harb. Kaum muslimin butuh. Negara Islam perlu menggunakan apa? Alat-alat di dalam peperangan. Sehingga membeli apa? Soruh, roket, dababat, tank. Nah, ta'irat harbiyah, jet tempur. Nah, RBG, bazooka. Kumpulah bom tangan. Tidak dipakai oleh Nabi SAW perkara ini. Tapi disyariatkan kenapa? Karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anfal, apa? Wa a'iddu madza? Persiapkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anfal, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Persiapkan apa yang kalian bisa dari kekuatan. Ini bagian daripada kekuatan yang ada pada zaman sekarang. Untuk menegakkan apa? Jihadu fi sabilillah, dengan jihad yang syar'i di bawah naungan pemerintah. Nah, ada orang kufar, negeri kufar ingin menjajah negeri kaum muslimin. Pemerintah mengumandangkan jihad. Maka digunakan perkara-perkara yang baru ini yang enggak ada pada zaman para sahabat wala tabi'in. Nah, dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka poin yang kedua, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya bid'ah ini yang tidak ada dasar dalam syariat. Tapi kalau ada dasarnya, bukan termasuk bid'ah walaupun tidak disebutkan secara rinci dalil tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, barakallahu fikum, al-bid'ah kulluha madzmumah. Bid'ah ini semuanya tercela. Bid'ah ini semuanya tercela. Berarti enggak ada namanya apa? Bid'ah hasanah. Enggak ada bid'ah yang bagus. Karena bid'ah ini bertentangan dengan syariat. Kif Nabi SAW diutus dengan Al-Quran, diutus dengan wahyu. Kemudian datang suatu kaum mengurangi, menambah dari syariat Nabi SAW. Tidak beradab kepada beliau. Kemudian dimodifikasi aturan-aturan yang sudah ditegakkan oleh Nabi SAW. Dan sudah digariskan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, bid'ah madzmumah, tercela, hina. Berdosa pelakunya. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Maka ini tercela, dijauhi. Harus waspada seorang muslim. Oleh sebab itu sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mengucapkan kalimat yang amat sangat masyhur yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra. Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, Ibnu Umar beliau menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahun wa in ra'ahan nasu hasanah. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat walaupun di mata umat manusia baik. Yang jadi barometer mata siapa? Yang jadi barometer mata apa? Mata syariat. As-sunnah yang menghukumi. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat wa in ra'aha an-nasu hasanah, walaupun umat manusia memandangnya ini bagus. Pas pada zaman ini, tepat, persis, bagus, bisa untuk dipakai. Ini ucapan sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini definisi daripada bid'ah. Fadhal jadah. Nah, Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa min ma'alim manhaj ahli sunnati wal jamaah, di antara ciri-ciri manhaj ahli sunnati wal jamaah, al-iman bir rasul, beriman kepada rasul alaihi salatu wassalam, wa mahabbatuhu akthar min mahabbati nafs, mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada diri, cinta kita kepada jiwanya. Wal walidain, melebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua, ayah dan ibu. Wal walad wan nasi ajmain, dan harus melebihi cinta kita kepada anak dan seluruh umat manusia. Ini ucapan Syekh yang merupakan isyarat kepada hadis Anas ibn Malik yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Ucapan Syekh ini merupakan isyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'min, tidak beriman salah satu di antara kalian sampai menjadikan aku yang paling dia cintai, yang paling dia cintai. Min walidihi wa waladihi, dari ayahnya termasuk bapak dan ibu, anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan mahabbatullahi wa rasulihi min a'dami wajibatil iman, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya merupakan kewajiban iman yang paling agung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'min ahadukum, enggak beriman salah satu di antara kalian sampai dia menjadikan aku yang paling dia cintai. Dari hadis ini berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, na'am, mahabbatullah wa rasulihi min a'zam wajibatil iman, cinta kepada Allah dan rasulnya merupakan kewajiban iman yang paling agung. Dijadikan ini sebagai apa? Landasan yang besar. Na'am, tiang yang penting dalam agama dan amalan, yaitu mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Bi ittiba'i sunnatihi alaihi salati wassalam, dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengikuti sunnahnya, ditaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti jalan beliau dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi akhlak, adab, muamalah, na'am, kemudian manhaj, akidahnya. Nah, wa tarkil bid'ah wal muhdatsati wal khurafat, begitu juga konsekuensinya, kita harus meninggalkan berbagai macam kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dan khurafat, terlebih lagi yang merajalela di tengah-tengah umat saat ini. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka kita menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan tersebut tertolak. Dan begitu juga mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara yang baru itu bid'ah, wa kulla bid'ah dalalah, dan segala bid'ah itu sesat. Nah, fadhlan. Naam. Kemudian kata Syekh, kadzalika la yakhluna fir rasul, di antara bentuk mengikuti kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ghulu, berlebih-lebihan kepada beliau. Kenapa ikhwani afidhakumullah? Li'anna al-ghulu sababun ra'isi fi hudud asyirk. Karena hulu, melampaui batas, berlebih-lebihan, itu merupakan pangkal sebab terjadinya berbagai macam kesyirikan. Dimulai dari hulu. Gak wajar. Dari hulu ini kemudian akan terjerumus manusia kepada penyelewengan, naam, penyimpangan, kesesatan, dan apa? Na'udzubillah, kepada kesyirikan. Baik itu syirik asghar ataupun na'udzubillah syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, di antaranya yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu hulu berlebihan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dan ghulu ini tercela. Allah Subhanahu wa taala ancam dalam Al-Qur'an. Allah peringatkan kaum mukminin. Terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, wahai ahlul kitab, diperintahkan beliau untuk mengucapkan ini kepada Yahud wa Nasara, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam agamamu. Karena Nasara menganggap Isa ibnullah, anaknya Allah, terkadang menganggap Isa adalah Tuhan, terkadang menganggapnya apa, thalithu thalatha, satu dari Trinitas. Begitu pula kaum Yahud, mereka berlebih-lebihan menganggap Uzair apa? Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah kepada nabinya untuk mengatakan kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas dalam perkara agama. Ghulu. Nah, ولا يرفعونه فوق منزلته التي أنزل الله إياها. Dan jangan mengangkat Nabi alaihi salatu wassalam di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, artinya Nabi alaihi salatu wassalam abdun, hamba Allah, beliau manusia. Nah, seperti yang lain. Beliau memiliki hajat, kadang beliau capek, beliau beristirahat, beliau butuh bantuan para sahabatnya, butuh bantuan istrinya, beliau terkadang ke pasar untuk menutupi kebutuhan rumah tangganya, beliau tidur, beliau buang hajat, layaknya manusia yang lain. Dan beliau adalah Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya, abdun wa rasul. Ini kedudukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam miliki, enggak lebih daripada itu. Maka di sini muallif, penulis, memperingatkan kita hulu kepada siapa? Rasul. Karena memang terjangkit umat pada zaman ini hulu kepada nabi, bahkan ironisnya apa? Hulu kepada manusia dari kalangan para aulia yang mereka anggap sebagai wali. Bahkan menganggap wali lebih afdol daripada siapa? Nabi. Terlebih lagi kaum apa? Kaum tasawuf. Kaum-kaum sufi menganggap bahwasanya wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi, lebih tinggi derajatnya daripada rasul. Sehingga kalau mereka dalam keadaan genting, mintanya kepada wali-wali tersebut. Dikisahkan dalam salah satu kitab sufi bahwasanya Muhammad Siddiq waqa'a fil bahr. Ada seseorang yang bernama Muhammad Siddiq terpelanting ke laut. Mungkin kapalnya pecah atau terpeleset. Wa kana la ya'rifu sibaha. Muhammad Siddiq ini enggak bisa renang. Orang padang pasir, enggak ada air. Mungkin baru lihat laut. Nah, semangat mungkin nyebur atau terpelanting atau pecah kabelnya. Wagana la ya'rifu sibaha, orang ini enggak bisa renang. Wagada an yaghraq, hampir saya tenggelam. Siapa tadi Muhammad? Siddiq. Fanada, maka dia pun memanggil bi'a'la sautihi, dengan suara yang keras, ya Abdul Qadir al-Jailani. Dipanggil siapa? Abdul Qadir al-Jailani, yang dianggap wali. Padahal Abdul Qadir al-Jailani ini Sunni, Salafi. Tapi disematkan kepada beliau kisah-kisah dusta dan akidah-akidah batil. Kebohongan disematkan kepada Abdul Qadir al-Jailani. Padahal Abdul Qadir al-Jailani merupakan salah satu pengikut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Mengikuti akidahnya Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Maka sufi ini tadi ketika terpelanting ke laut memanggil, ya Abdul Qadir al-Jailani. Ini kalau dalam syariat namanya apa? Hah? Sebut apa? Istighosah. Istighosah itu meminta pertolongan ketika dalam keadaan sempit sekali, ketika dalam keadaan nemen butuhnya, ketika dalam keadaan apa? Genting. Ini namanya istighosah, minta pertolongan. Dia memanggil Abdul Qadir Jailan. Dalam kitab itu apa? Dituliskan fahadhara. Abdul Qadir Jailani pun datang. Abdul Qadir sudah meninggal lama. Wa akhadha bi yadihi, dan diangkat, ditarik tangannya yang mau tenggelam tadi. Nah, wa akhadha bi yadihi, ditarik tangannya, badannya. Enggak tahu dibawa kemana. Fa anqadhahu minal gharq. Diselamatkan dari peristiwa tersebut, diselamatkan dari ketenggelaman. Disebutkan oleh mereka. Ini ghulu. Nah, di dalam kepercayaan kepada apa? Para wali dari kalangan manusia, para wali manusia. Nah, dari mana kemana mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u ma Allahi ilahan akhar, la ilaha illahu. Jangan kalian berdoa kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia. Kemana dia dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u, ma la yanfa'ukum wa la yadhurrukum. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, juga tidak bisa memberikan mudharat. Begitu pula kemana mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian berdoa kepada mereka, mereka itu enggak punya kitmir. Enggak bisa memberikan kitmir. Apa itu kitmir? Barang yang amat sangat murah, rendah, tipis. Kulitnya apa? Bijinya kurma. Kurma itu apa? Ada biji. Biji itu ada apa? Ada kulitnya. Itu namanya kitmir. Yang sepele ini saja, mereka yang sudah wafat enggak bisa memberikan kalian ini. Apalagi lebih daripada itu. Oleh sebab itu muallif di sini memperingatkan kita daripada al-ghulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah kitab Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah kita baca tentunya antara maghrib, antara azan dan iqamat isya pada hari Sabtu dan hari Ahad. Nah, kecuali apabila ada nasihat atau apabila ada pertanyaan. Naham, dan apabila tidak ada kekosongan di hari yang lain. Kalau ada kekosongan, ya kekosongan tersebut kita isi dengan kitab ini. Wallahu ta'ala alam.